بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجيد الشكر senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Kirim pada surat Ibrahim dengan firmannya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam wa radhiya anhum ajma'in wa ardahum. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa atau mempelajari beberapa hal yang wajib kita tunaikan terkait iman kepada para nabi dan para rasul. Telah saya sebutkan di sana 6 kewajiban atas kita terkait iman kepada para nabi dan para rasul, yang mana berakhir pada penyebutan nomor 6 bahwa mereka para nabi dan para rasul memiliki sifat manusia, butuh kepada makanan dan minuman. Mereka ditimpa kesakitan dan yang lainnya layaknya manusia biasa. Berikut ini yang ketujuh, hal yang wajib kita imani, yang wajib kita tunaikan, kita yakini terkait iman kepada para nabi dan para rasul. Bahwa la yamlikuna syai'an minal umuril uluhiyah, bahwa mereka tidak memiliki hak dalam perkara ibadah. Artinya ibadah tidak boleh dipalingkan kepada mereka. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah dengan memberikan atau meyakini salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala ada pada selainnya Allah, baik dalam perkara akidah, keyakinan, ataukah memalingkan ibadah. Dan kesyirikan yang sering terjadi, dan itu kesyirikan utamanya kaum musyrikin di masa itu, adalah menjadikan para nabi, menjadikan para malaikat atau orang-orang saleh yang telah meninggal sebagai perantara antara mereka dengan Allah di dalam beribadah, dengan alasan mencari syafaat dan untuk mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Jalla wa'ala. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, ketika Allah menerangkan kepada kita dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim bagaimana ketegasan Nabi SAW terhadap perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Setiap kali menyuruh mereka, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi syai'a. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka menjawab, kami tidak menyembah, kami tidak beribadah kepada mereka ini. Yang kami lakukan hanyalah agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah semata. Artinya menjadikan orang saleh yang telah meninggal tersebut, tempat keramat tersebut, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Jalla wa'ala, dengan alasan bahwa kita ini adalah para pelaku dosa, tidak layak rasanya langsung meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita titipkan kepada mereka agar mereka menyampaikannya kepada Allah Jalla wa'ala, padahal orang-orang tersebut telah meninggal dan telah berada di dalam alam barzakh. Sedangkan dalam surat Fatir Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau tidaklah mampu memperdengarkan orang yang berada di dalam kuburan. Kemudian Allah juga melanjutkan pada halaman berikutnya, walau sami'u mastajabu lakum, andai kata penghuni kuburan itu mendengar ucapan manusia, niscaya mereka tidak mampu mengabulkan memenuhi permintaan dan permohonan mereka, karena mereka sendiri membutuhkan bantuan, karena mereka sudah berada di alam barzah, alam pembalasan. Pembalasan dengan nikmat ataukah azab yang tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat dan memperbaiki yang telah rusak. Hal ini juga Allah firmankan dalam surat An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalimat syai'a di sini dikenal di dalam ilmu bahasa Arab adalah kalimat nakirah. Dan di dalam kaidah bahasa Arab ismun nakirah fi siyaqin nafi yufi siyaqin nahi yufidul umum. Tufidul umum. Isim yang nakirah, kata yang nakirah yang umum, tidak beralif lam dan ia bukan kata ma'rifah. Apabila datang pada konteks larangan, dia bermakna umum. Artinya segala sesuatu tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Jalla wa'ala. Baik dalam perkara rububiyah, uluhiyah, ataukah dalam bab asma wa sifat, namun seringnya terjadi kesyirikan itu dalam bab al-uluhiyah. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga tadi. Menjadikan tempat-tempat keramat orang-orang saleh yang telah meninggal sebagai perantara antara mereka dengan Allah di dalam beribadah. Bahkan sebagian mereka menamakan ini mencari syafaat dan bentuk pemuliaan terhadap orang-orang saleh dan para ulama katanya. Dan inilah alasan mereka kaum musyrikin dahulu. Tadi telah kita dengarkan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ketiga dan juga di dalam surat Yunus. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamlik ma la yamliku lahum darra ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka telah beribadah kepada selain Allah yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudarat untuk mereka. Lantas mereka beralasan bahwa mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kami. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita mendapatkan syafaat Nabi. Nabi menyatakan dengan doa Allahumma syafi' fiyya nabiyyak. Ya Allah, berikanlah izin kepada Nabi-Mu untuk memberikan syafaatnya kepadaku. Tidak pernah ada perintah dari Nabi dan tidak pernah ada athar bahwa para sahabat Nabi mendatangi kuburan Nabi meminta syafaat beliau. Tapi yang Nabi ajarkan agar kita memohon kepada Allah, ya, agar Allah memberikan izin kepada Nabi-Nya untuk memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat kelak. Ini yang ketujuh, bahwa tidak boleh diberikan haknya Allah Jalla wa'ala di dalam ibadah. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di sana definisi syirik, ya, dan ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan bahayanya syirik. Yang kedelapan, yang mesti kita yakini terkait iman kepada para nabi dan para rasul, annallaha ayyadahum bil mu'jizat. Bahwa Allah Jalla wa'ala telah menguatkan mereka dengan mu'jizat. Di sana ada mu'jizat Nabi Musa yang Allah sebutkan dengan kismu ayati. 9a ayat yang diantaranya tongkat Nabi Musa yang dilempar oleh beliau menjadi ular yang besar kemudian menelan ular-ular tukang sihirnya Fir'aun. Tongkat beliau yang beliau gunakan untuk memukul laut, tiba-tiba laut tersebut terbelah menjadi dua. Dan yang lain-lainnya. Namun para ulama menyebutkan, kalau kita ingin mengikuti ilmiah bahasa Al-Quran dan Hadis, maka sebutan yang tepat adalah ayat. Karena Al-Quran dan Hadis tidak pernah menyebutkan hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul dengan sebutan mukjizat. Tidak akan kita dapatkan. Bahkan yang ada Allah menamakannya dengan ayat. Contohnya 9 mukjizat Nabi Musa. Allah sebutkan wa laqad atina Musa 9 ayat dalam surat Al-Isra. Kami telah memberikan 9 ayat, 9 tanda kebesaran kami kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka sebutan yang ilmiah yang sesuai dengan sebutan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sebutan ayat, walaupun sudah masyhur dan biasa diucapkan oleh manusia dengan sebutan mukjizat. Tapi kalau kita ingin mengikuti bahasa Al-Quran, kata Imam Al-Imam Ibnu Abil Is dalam syarah At-Tahawiyah dan ulama-ulama akidah yang lainnya adalah dengan sebutan ayat. Karena bahasa Al-Quran ayat, walaqad atina Musa tis'a ayatin fas'al bani Israel. Allah sebutkan dengan ayat, 9 ayat, bukan 9 mukjizat. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW. menyebutkan dengan sebutan ayat tanda-tanda kebesaran Allah, bukan dengan mukjizat. Maka tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada mereka, para nabi dan para rasul, yang lebih dikenal dengan sebutan mukjizat dalam bahasa para ulama, itu harus kita imani semuanya, sekalipun akal kita belum mampu menjangkaunya. Sekalipun akal kita belum mampu menjangkaunya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan secara akal enggak masuk akal. Ya, Nabi bisa membelah bulan. Dan keluarnya air di antara jari-jemarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika Nabi memeras kambing yang begitu kurus, kerempeng, yang tidak memiliki susu, tiba-tiba keluar susu darinya. Sampai pemiliknya sendiri heran-heran, kok bisa ada susu dari kambing ini. Tatkala beliau hijrah, dalam perjalanan hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Demikian juga di antara ayat tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat jamaah. Beliau bisa mengontrol makmum dari belakang, di mana Allah memperlihatkan makmum dari punggung beliau. Insyaallah beliau bisa melihat dari punggung beliau. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Dan ayat-ayat yang lainnya, semuanya itu harus kita imani, jangan kita pikirkan dan kita renungi. Kewajibannya adalah mengimani. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini 9 perkara yang harus kita yakini, yang harus kita imani terkait iman kepada para nabi dan para rasul. Berikut ini beberapa hal yang khusus terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khatimatul risalat as-sabiqah. Kita harus meyakini bahwa risalah syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutup terhadap seluruh syariat para nabi dan para rasul. Penutup, yang namanya penutup, kalau dia tidak diikuti, maka iman dan pengikutan kita kepada risalah dan syariah para nabi dan para rasul sebelumnya tidaklah sah. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana Muhammadun abaa ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah semata-mata salah satu, ya, "Ma kana Muhammadun abaa ahadin mir rijalikum," merupakan bapak salah satu dari kaum lelaki kalian. Tetapi dia adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi, khatam. Di sini ada sebuah syubhat dari mereka yang menyatakan ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti syubhat Al-Qiyadah Islamiyah yang muncul dari Gunung Bogor tahun 2007 ya. 2008 apa 2007? Qiyadah Islamiyah yang muncul di Bogor yang mengaku sebagai nabi. 2007 apa 2008? Hah? Saya ingat saya 2008. Ya. Mereka menyatakan ayat ini khatam, buka kamus. Kalau kita buka kamus, makna khatam adalah cincin. Memang betul kalau kita lihat secara bahasa Arab, khatam artinya cincin. Nabi memiliki khatam, ya, di jari apa namanya ini? Kelingking beliau. Khatam. Nabi melarang sahabatnya menggunakan khatam cincin di jari telunjuk dan jari tengah. Hadis Ali dalam Sahih Muslim. Ya. Khatam cincin. Berarti ayat ini tidak menerangkan kepada kita bahwa nabi penutup para nabi, karena Allah menyatakan khataman nabiyyin, cincin para nabi. Berarti masih ada kemungkinan adanya nabi atau rasul setelah beliau. Kira-kira bagaimana jawabannya jamaah? Hah? Gimana? Jawab syubhat yang seperti ini. Hah? Silakan buka kamus bahasa Arab. Khatam artinya cincin. Berarti artinya nabi cincin para nabi, tidak menerangkan bahwa beliau penutup para nabi. Tidak menerangkan bahwa beliau setelah beliau tidak ada nabi. Hanya saja Allah katakan khataman nabi, cincin para nabi. Artinya nabi yang paling bagus. Ah, syubhat ya jamaah. Banyak yang termakan, banyak. Kalau enggak ada yang termakan, tidak mungkin ada yang ikuti. Jawabannya sangat gampang. Al-Quran bukan multi tafsir. Al-Quran tidak dapat kita pahami dengan akal kita masing-masing. Allah telah menjadikan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber tafsir. Sumber pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman, beragama sebagaimana kalian beriman, kalian beragama, kalian ketika ayat ini turun tidak ada lain, tidaklah ada lain selain mereka para sahabat Nabi. Niscaya mereka akan berada di atas petunjuk. Namun jika mereka berpaling, mereka berada di dalam kesesatan. Maka buka tafsir, akan kita dapatkan penjelasan para sahabat Nabi, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Asy-Syaukani, tafsir As-Suyuti, tafsir Ibnu Abi Hatim, tafsir Al-Bukhari, dan yang lain-lain. Akan kita dapatkan asar-asar dari para sahabat Nabi bahwa maksudnya khatamin nabiyyin adalah penutup para nabi dan para rasul. Ditegaskan kembali oleh hadis Nabi yang berbunyi, saya khuruju ba'di 30 kadzabun kulluhum yad'i annahu nabi wa ana khataman nabiyya la nabiyya ba'di. Akan muncul setelahku 30 orang tokoh kedustaan. Artinya orang yang luar biasa pengikutnya, sangat banyak pengikutnya atas kedustaan. Thalathun kadzabun, 30 tokoh kedustaan. Seluruh mereka mengaku nabi. Kata para ulama, dalam sejarah yang mengaku nabi itu lebih dari 10. Di masa nabi aja udah ada 2 orang yang mengaku nabi. Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, yang berkuasa di Yaman di masa nabi. Setelah itu Musailamah Al-Kadzab, kemudian Al-Harith Al-Dimashqi, ya. Kemudian Baba Ar-Rumi, ya. Dan juga yang lain-lainnya. Tapi yang tokohnya yang memiliki pengikut yang sangat banyak itu ada 30. Kata Nabi, seluruh mereka mengaku dirinya sebagai Nabi, sedangkan aku penutup para Nabi. Dalam lafaz yang lain, sebagian ulama mengatakan ada tambahan, La Nabiya Ba'di. Tidak ada Nabi setelah. Jelas ya? Kalau ada yang berkata, kalau kita katakan tidak ada Nabi setelah beliau, lalu bagaimana dengan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menerangkan di akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa membunuh Dajjal di Babi Luddin, di Lud, sebuah tempat di Palestina. Ketika beliau melihat Dajjal, Dajjal tersebut tiba-tiba meleleh, kemudian dikejar oleh Isa ibnu Maryam dan dibunuh oleh Isa. Setelah terbunuhnya Dajjal, kemudian Allah memerintahkan Isa alaihissalam untuk membawa umat ini ke Bukit Tur, karena akan turun ummah la yadani li ahadin, tidak ada kekuatan bagi kalian untuk melawan mereka, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Lah ini Nabi Isa turun setelah Nabi kita. Maka jawabannya bahwa Nabi Isa turun di akhir zaman bukan membawa syariat baru, bahkan beliau menegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun yang baru yang beliau bawa di saat itu. Jelas ya? Baik. Ini yang harus kita yakini. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Lau anna Musa, lau kana Musa hayyan lama wasi'u illa an yattabi'ani." Andai kata Nabi Musa masih hidup, dia hidup, maka tidak boleh baginya kecuali harus mengikutiku. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Lau ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang telah mendengar kebangkitanku, lantas dia tidak beriman kepadaku melainkan dia dari penghuni api neraka. Buah dari akidah ini adalah keselamatan dari kristenisasi. Di antara akidah yang dapat memurtadkan dan membatalkan Islam seseorang, tatkala dia meyakini bahwa ada yang boleh mengikuti ajaran sahnya iman orang-orang yang menyatakan diri yang mengikuti Nabi Isa, mengikuti Taurat atau Injil, sekalipun dia tidak mengimani syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan wahdatul adiyan, persamaan agama. Kalau yang menyuruh kepada persamaan agama ini orang-orang kafir, mereka misionaris, ini tidak aneh. Karena memang Allah telah mengkhabarkan dalam Al-Quran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tetapi anehnya adalah orang-orang yang bertitle S3 dari Kanada, dari Australia, yang mengajarkan jurusan-jurusan agama di universitas-universitas agama dan ditokohkan dan dosen agama, tetapi pemahamannya wihdatul adyan, menyuruh kepada persamaan agama. Maka dia telah menyuruh kepada salah satu dari pembakal Islam. Jelas ya? Ini pondasinya sangat penting. Ini pondasinya sangat penting. Apa sebabnya? Filsafat. Sebab kedua, gurunya non-muslim. S3 Kanada. S3 Australia. Ada sahabat Nabi dari Australia dan dari Kanada. Ada para Nabi dari Kanada dan dari Australia. Universitasnya punya orang kafir. Dosennya orang kafir. Jurusan yang dia ambil, perbandingan agama. Dosennya siapa? Kafir. Universitas punya siapa? Kafir. Jurusannya perbandingan agama. Mungkinkah mereka akan membela Islam? Mungkinkah mereka akan diam dari kristenisasi? Sedangkan dalam Al-Quran jelas Allah menyatakan walan tarfa ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Ini sekian ayat yang memberitakan kepada kita bahwa orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir tidak akan pernah diam. Mereka siap mengeluarkan harta-harta mereka untuk memalingkan manusia dari agama Islam. Apa jadinya anak-anak kita ya kalau belajarnya kepada guru-guru yang seperti itu? Guru-guru anak kita S3-nya Kanada, S3-nya Australia, Amerika. Kalau ke Amerika tapi universitas punya kaum muslimin yang mengajarnya ulama Islam, ini lain mungkin. Tapi kampus punya Amerika, punya orang kafir. Gurunya kafir, non muslim. Mungkinkah yang diajarkan Islam? Lantas mereka pulang mengajarkan anak kita Islam. Kira-kira jadi apa? Sehingga tidak aneh liberal munculnya dari itu. Dari situ. Ya, tidak aneh. Paham liberal, Islam moderat, Syiah munculnya dari situ, bukan dari ya kampus-kampus umum. Maka dengan memahami akidah ini akan menjaga kita, keluarga kita, anak keturunan kita dan kaum muslimin dari salah satu akidah yang disebarkan oleh misionaris serta boneka-boneka mereka untuk membatalkan Islam kaum muslimin. Dan ini salah satu isi dakwah misionaris kata para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Maka dengan memahami ini akan menyelamatkan kita dari paham tersebut yang merupakan pembatal keislaman. Yang kedua yang harus kita yakini bahwa nasihatul lirrisalat as-sabiqah, bahwa syariat Nabi kita menghapuskan seluruh syariat-syariat sebelumnya sebagaimana penjelasan di atas tadi. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa mendustakan seorang rasul sama seperti mendustakan seluruh para rasul. Dan telah kita sebutkan di sana ayat-ayat yang menerangkan kepada kita bahwa syariat Nabi kita penutup seluruh syariat. Yang ketiga yang harus kita yakini terhadap Nabi secara khusus ya, yang lebih melebihi daripada apa yang telah kita yakini terhadap para nabi dan para rasul sebelumnya, ammatun ila thaqalin. Dakwah Nabi ini umum kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Jin manusia wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang bernama suratul jin yang menerangkan kepada kita ada sekian jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Dan di dalam surat Al-Ahqaf Allah menceritakan kepada kita bahwa Nabi pernah berdakwah ke alam jin dan sekian lama Nabi hilang dari tengah-tengah para sahabatnya. Para sahabat mencari Nabi, kehilangan Nabi. Setelah Nabi pulang maka Nabi pun menyampaikan, kemudian Allah ceritakan dalam surat Al-Ahqaf. Jelas ya? Dan Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan para nabi terdahulu tidak umum seperti itu. Contohnya Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Oleh karena itu Nabi Khidir tidak wajib mengikuti Nabi Musa di masa itu karena Khidir bukan dari Bani Israel. Adapun Nabi kita diutus ilan nasi kafah, kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, Arab, non-Arab, berkulit putih atau berkulit hitam, semuanya berkewajiban mengikuti beliau. Ini yang hendaknya kita perkuatkan kepada anak keturunan kita, agar mereka yakin akan kebenaran Islam dan tidak terbawa kepada seruan wahdatul adyan, persamaan agama, yang merupakan pembatal keislaman. Itu salah satu dari pembatal keislaman ya. Baik, berikut ini akan saya sebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan dan pedoman bagi kita yang sudah berada di akhir zaman. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Arbaq bin Sariyah radhiyallahu anha menyatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'idatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun. Faqalu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mu'idatu muwaddi' fa'usina. Qala ausikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammaru 'alaykum 'abdun habashi فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat Irbad bin Sariyah menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyampaikan sebuah mau'izah yang sangat mengena, sangat terkesima bagi kami. Maka kami pun menyatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini ceramah perpisahan. Maka tinggalkan untuk kami wasiat, wahai Rasulullah, sebelum engkau meninggal. Maka Nabi pun menyatakan, aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kapanpun dan dimanapun kalian berada. Yang kedua, wasiat Nabi was-sam'i wat-ta'ah, agar kalian senantiasa taat dan patuh kepada penguasa kalian, sekalipun penguasa kalian dari budak Etiopia. Dan kita tahu khilafah secara syar'i harus dari Quraisy. Tapi andai kata khilafah syar'i telah tiada dan dikuasai oleh seorang budak dari Etiopia lagi, tetap taat. Ini pesan Nabi. Pesan yang ketiga dari Nabi, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ini wasiat dari Nabi, hendaknya menjadi pedoman bagi kita. Barang siapa yang hidup panjang setelah aku dari kalian, dia akan melihat umat ini berpecah belah cukup banyak. Apa wasiat Nabi? Ini yang perlu kita ketahui. Kalau wasiat manusia beraneka ragam. Ketika perpecahan terjadi, ya kan? Ada yang menyatakan ikuti kebenaran saja. Ada yang menyatakan ikuti persatuan. Ikut yang paling banyak. Ikut ini, ikut itu. Yang penting kita bersatu. Di atas apa? Yang penting bersatu. Tapi mari kita lihat apa nasihat dan wasiat Nabi kalau umat ini berpecah belah. Nasihat Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin aku alaiha bin nawajid. Wa iyakum wa muhdatsatil umur. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidun yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Gigitlah oleh kalian sunahku dengan gigi geraham kalian. Ini pesan Nabi. Bukan pesan Nabi ikuti yang banyak dan jaga persatuan walaupun bersatu di atas kebedaan, di atas kesyirikan atau di atas kemaksiatan. Bukan demikian. Kalau kisahkan mau ikut bimbingan Nabi atau bimbingan selain Nabi, ada dua pilihan. Bimbingan Nabi ketika umat telah berpecah, ikuti jalanku dan jalan Khulafa ar-Rasyidun. Bimbingan selain Nabi, ada yang menyatakan ikuti yang banyak, ada yang menyatakan berpegang teguh di atas partai masing-masing, di atas organisasi masing-masing, ikuti anggota pengajian ini, anggota pengajian itu. Silakan pilih. Wasiat Nabi ketika umat telah berpecah, ikuti sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidun. Kalau terjadi perbedaan, maka ikuti apa yang telah kita ketahui dari sunnah Nabi sebagai contoh untuk mudah dipahami dan lebih dalam lagi. Sekarang setelah sholat lima waktu beraneka ragam cara berzikir di tengah-tengah kaum muslimin, ya enggak? Ada yang membaca al-fatihah, ada yang berselawat, ada yang panjang, ada yang enggak pendek, ada yang maghrib panjang, isya agak panjang, lebih pendek lagi, subuh lebih panjang lagi, zuhur lebih pendek, asar lebih pendek lagi, maghrib panjang lagi. ada yang membaca begini dan begitu, maka pelajari mana sunnah Nabi, mana yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kita ingin mengikuti wasiat Nabi, maka ikuti dan lakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Selain dari itu, tinggalkan sekalipun 1 triliun manusia melakukannya dan kita seorang diri tidak mengikutinya. Itulah jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-jama'ah muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Jama'ah itu mengikuti kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Walaupun engkau seorang diri di muka bumi ini, kaulah jama'ah kalau kamu sesuai dengan kebenaran yang datang dalam Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ini wasiat Nabi, silakan pilih. Wasiat Nabi ataukah yang lain? Nabi mewasiatkan kita, kalau umat berpecah belah, ikuti sunnah beliau, ikuti sunnah khulafa ar-rasyidin, dan gigilah sunnahku dengan gigi geraham kalian. Kita tahu sunnah Nabi setelah sholat 5 waktu, ada ajarannya. Zikir panduan dari beliau. Panduan umroh, panduan sholat, panduan haji. Panduan dari Nabi cara menyikapi penguasa yang zalim. Ada panduan dari Nabi. Panduan dari Nabi bukan cara sholat saja puasa. Ada petunjuk dari Nabi kalau ada penguasa yang berhati setan, bagaimana kita menyikapi. Ada hadis-hadisnya dalam Bukhari Muslim, riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Ada hadisnya. Kalau ada yang penguasa sifatnya nepotisme, bagaimana cara menyikapinya. Ada panduan dari Nabi. Silahkan pilih. Ikuti panduan Nabi atau panduan kebanyakan umat. Pesan Nabi, kalau umat berpecah belah, ikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ada pilihan di depan kita. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini pesan Nabi yang terakhir. Ini menjadi pedoman bagi kita. Nabi menyatakan, hati-hati kalian dengan perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena dalam urusan dunia, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Dalam urusan dunia kalian lebih tahu daripada aku. Tapi dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, kata Nabi, hati-hati kalian dalam urusan baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat adalah tempatnya di dalam neraka. Ini hadis Nabi. Silahkan ada yang kepanasan telinganya. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dari Idbat bin Sariyah, dicantumkan oleh ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dalam 2 kitab beliau yang mulia, Kitab Al-Arba'in dan Riyadhus Shalih. Ini wasiat Nabi untuk umatnya yang telah berada di akhir zaman setelah beliau meninggal. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sata'ti 'alan nas sanawat khadda'an." Sudah azan. "Sata'ti 'alan nas sanawat khadda'an." Nabi menyatakan akan datang suatu masa nanti yang penuh dengan manipulasi, pemutarbalikan fakta. Yang jujur menjadi benar, yang jujur menjadi dusta, yang dusta menjadi jujur, pengkhianat jadi amanah. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ini Nabi beritakan. "Wa yatakallamu fiha ruwaibidah." Di saat zaman sudah seperti itu, si Ruwaibidah banyak berbicara. Para sahabat bertanya, "Wa man Ruwaibidah ya Rasulullah? Siapakah Ruwaibidah itu yang engkau maksud wahai Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Ar-rajulu tafi yatakallam fi amril 'ammah." Orang yang dungu, tidak paham agama, tantas berbicara tentang agama, urusan-urusan besar dari urusan kaum muslimin. Ini wasiat dari Nabi SAW. Hadis-hadis lain cukup banyak, dan saya cukupkan dengan hadis itu. Jika waktu masih tersisa, di depan saya ada beberapa puluh asar dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab, arahan dari mereka, pedoman beragama, landasan beragama dari mereka buat kita, wasiat mereka sebelum meninggal. Masih ada waktu? Atau kita masuk diskusi? Ya, di sini ada puluhan asar, ya. Dalam kitab Riyadhul Jannah, di sini dinukilkan ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab, wasiat-wasiat mereka kepada murid-murid mereka dan kepada umat Islam ini yang hidup di akhir zaman ketika telah terjadi perpecahan. Saya bacakan atau kita masuk ke diskusi? Waktunya 5 menit lagi. Masuk diskusi. Silakan jika ada pertanyaan, dan minggu depan saya bacakan wasiat-wasiat ulama salaf ini untuk umat Islam di akhir zaman. Ada pertanyaan, kritikan dan masukan, silakan, atau yang lainnya. Nah, silakan. Tidak usah sebut nama ustaz, nama organisasi atau nama sesuatu ya. Sebutkan aja apa yang telah didengar. Salatnya lebih cepat 20 menit. Saya pernah mendengar seperti itu, tapi saya tidak berani memvonis. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita salat subuh, ya. Kalau kita di kota memang kurang nampak, tapi di kampung itu saya di Pulau Raya. Enggak lama setelah salat subuh sudah mulai nampak keputihan, dan Nabi menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Bara bin Azib, wa kana yusalli subha bi ghalas. Nabi salat subuh itu ghalas, masih remang-remang, sampai-sampai disebutkan ketika kaum wanita keluar dari masjid, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, tidak ada yang mengetahui mereka karena masih remang-remang selesai salat subuh. Jelas ya? Apalagi antara adzan dan iqamah ada jarak ya yang sangat lama. Ya, andai kata pas adzan enggak masuk, tapi ketika iqamah ini sudah masuk waktunya. Dan memang lebih hati-hati untuk subuh mungkin diakhirkan daripada waktu yang ada di kalender 5 menit kurang lebih. Ini lebih hati-hati. Tapi untuk memvonis secara keseluruhan ini sulit. Mungkin kalau di luar Aceh ya, tapi kalau di Aceh saya berapa kali dan juga teman-teman melihat, ya, ketika selesai subuh tidak lama, ya sesuai dengan waktu yang ada di negeri kita, tidak lama setelah itu sudah mulai keputih-putihan di langit. Dan tadi sahabat menyatakan, ya Barak bin Azib, bahwa Nabi ketika selesai sholat subuh, ya wanita yang berpaling tidak diketahui ya, siapa mereka, ya karena ghalas, masih remang-remang. Kemudian Nabi disebutkan dalam hadis itu, hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu. Nabi selesai sholat subuh di saat ya kami seseorang itu mengenal orang yang duduk di sampingnya. Penyebutan di sampingnya menunjukkan yang jauh dari samping belum terlalu nampak. Jelas ya? Coba contoh misalkan ke kampung, matikan lampu. Selesai sholat subuh, insyaallah di samping kita sudah mulai terlihat siapa ini, ya kan? Maka untuk memvonis seluruh Indonesia ini berat. Butuh ya survei yang sangat-sangat akurat. Dan saya kira Kementerian Agama kita dan UI tidak bermudah-mudahan dalam menetapkan waktu sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah, silakan. Bagaimana dengan istilah bid'ah hasanah? Dengan istilah bid'ah hasanah. Ini dibahas oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam 2 jilid. Ya. Yeah. Yang membuat mereka mengucapkan ada bid'ah hasanah, dua asar yang paling sering disebutkan. Iya, sudah kan? Baik. Yang pertama, bahwa Umar bin Khattab menyatakan untuk sholat rawih yang ditegakkan secara berjamaah setelah beliau perintahkan, beliau menyatakan ni'matil bid'atu hadihi. Sebaik-baik nikmat, senikmat-nikmat bid'ah. Bukan sebaik-baik. Senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Sekarang sebelum kita terangkan itu, kita tanyakan, apakah terawih belum ada di masa Nabi? Hah? Ada apa enggak? Ada. 21, 22, 23 Nabi melakukan yang berturut-turut. Setelah itu para sahabat menunggu, kok Nabi enggak keluar-keluar lagi? Maka Nabi menyatakan pada paginya, kalau saya keluar khawatir ini akan diwajibkan kepada kalian. Ada yang maknakan bahwa kalian akan menyangka ini wajib. Ada pula yang menyatakan bahwa kalau Nabi tidak berhenti-henti menjadi syariat yang wajib. Ya, kemudian di masa khilafah Abu Bakar tidak sempat beliau laksanakan karena peperangan melawan Musailamah al-Kadzdzab. Yang sebelumnya peperangan melawan orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Di masa Umar beliau hidupkan kembali. Setelah hidup beliau menyatakan nikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Ini jawaban yang pertama. Bahwa yang dilakukan bukan hal yang baru, sudah ada di masa Nabi. Jelas? Kemudian bid'ah di sini, semua para ulama yang menjelaskan dan atharnya Umar ini, mereka katakan bahwa nikmat bahasanya Umar secara etimologi. Karena nikmat bid'ah dalam bahasa Arab sesuatu yang baru. Ya, tidak ada sebelumnya. Maksudnya tidak ada sebelumnya berkesinambungan, kontinu setiap malam di masa Nabi tidak terlakukan. Karena alasan tadi, di masa Abu Bakar karena alasan tadi. Di masa Umar, kesan ini, sangkar ini telah hilang. Jelas? Atsar yang kedua yang sering digunakan untuk menyatakan ada bid'ah hasanah, bahwa Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran dan itu belum dikumpulkan di masa Nabi. Maka jawabannya, bahwa ini adalah kedustaan. Di masa Nabi ada pengumpulan Al-Quran, tetapi bukan 30 juz dengan sebuah bacaan. Tetapi beberapa ayat dalam lempengan-lempengan batu. Di antaranya Hanzalah, pencatat wahyu. Muawiyah, pencatat wahyu. Jelas? Hanya saja di meja Utsman dikumpul 30 juz dengan satu bacaan. Dengan satu qira'ah. Dan dari satu qira'ah ini muncul 7 qira'ah. Kedua, kita katakan Utsman bin Affan khulafa ar-rasyidin. Telah ada jaminan dari Nabi. Dan perintah dari Nabi mengikuti khulafa ar-rasyidin. Ketiga, bahwa yang dilakukan oleh Utsman disepakati oleh seluruh para sahabat Nabi di masa itu. Tidak ada satu pun yang mengingkarinya. Abdullah bin Mas'ud yang mengingkarinya saja rujuk di akhirnya. Jelas? Kemudian seluruh para tabi'in juga sepakat menerimanya. Jelas? Dan Utsman bin Affan merealisasikan firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran dan bacaannya. Sekarang kita tanyakan, ibadah yang Anda katakan bid'ah hasanah ini, merayakan hari ini dan itu, adakah sahabat Nabi yang melakukannya? Kalau itu dari Khulafa ar-Rasyidun, mari kita lakukan. Tarawih di masa Umar, Umar yang menyatakan. Umar yang menyuruh, dan beliau Khulafa ar-Rasyidun. Utsman mengumpulkan Al-Quran 30 juz, tanpa ada penambahan dari Al-Quran. Artinya seluruh yang beliau kumpulkan, itulah Al-Quran di masa Nabi. Tanpa pengurangan dan tanpa penambahan. Nah ini, di mana munculnya? Zaman sahabat enggak, tabi'in enggak, tabi'ut tabi'in enggak. Amannya abad ke-4 Hijriah, Syiah Fatimiyah dari Banu Ubaid yang melakukannya. Bagaimana kita samakan dengan dua kasus di atas yang cukup beda? Jelas ya? Itu sahabat yang merekam. Itu pun yang mereka lakukan sudah ada di masa Nabi. Kedua, mereka Khulafa ar-Rasyidun. Kemudian mereka seluruh kaum muslimin di masa itu sepakat, tidak ada yang mengingkarinya. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Nah ini mana ijma'nya? Banyak yang mengingkari, banyak yang membenarkan. Berarti tidak ijma'. Sedangkan tarawih di masa Umar tadi ijma'. Pengumpulan Al-Quran di masa Utsman ijma'. Ini tidak ada ijma'. Kalau ijma' hujjah dalam Islam yang wajib diikuti dan menyelisih ijma' adalah kesesatan. Sedangkan ini bukan ijma', yang melakukannya bukan sahabat, tidak ijma' lagi. Jelas ya? Ini jawabannya. Baik, barakallah. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.